Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai daripada syarah atau dalil yang disebutkan oleh al-imam al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi at-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu mengenai pembatal keislaman yang ke-6. Nah, beliau sebutkan situ pembatal keislaman yang ke-6, kata beliau, adalah man istahza'a bisyai'in min dinir rasul au thawabillahi au iqabih kafar. Barang siapa yang mengolok-olok atau mengajak sesuatu atau sedikit daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau pahala Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, kafar, maka itu merupakan kekufuran, mengajak, menghina dan yang semisalnya, walaupun apa? Walaupun bersendau gurau atau main-main. Nah, walaupun sendau gurau atau main-main. Kata beliau, dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa la in sa'altahum la yakununa innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya istihza, mencaci maki atau mengejek atau mengolok-olok sedikit daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat-ayatnya ataupun rasulnya ataupun syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, baik itu berupa sunnah ataupun perkara yang wajib, dia mengolok-olok dan mengejek walaupun dengan sendau gurau ataupun main-main, maka dia telah kafir. Na'udzubillah ya. Naam. Wala in sa'altahum, dan jika engkau menanyai mereka, engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka atau dia atau mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kita itu cuma sekedar bermain-main dan sendau gurau, tidak serius, katanya. Tidak mengucapkan dengan serius. Naam. Kemudian apa? Kata Allah SWT, kul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu mengolok-olok atau kalian itu mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian minta ampun, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifatim minkum, jika kami maafkan sekelompok dari kalian, namun kami juga mengadab sekelompok yang lainnya, bi annahum kanu mujrimin, dengan sebab apa yang mereka berbuat jahat, orang-orang yang mujrimin. Naam, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya dalam syarah itu, qala syarah Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, sebab nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan, bahwasannya ada sekelompok waktu itu, kanu ma'ar rasul, waktu itu sekelompok ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk yang sering disebut dengan apa? Dengan peperangan al-usrah itu. Wa hiya ghazwatul usrah, peperangan yang sering disebut dengan al-usrah. Karena waktu itu memang jarang sekali. Dan waktu itu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengeluarkan banyak harta dalam rangka untuk membantu. Kurang lebih ya, 1000 dinar, ribuan dinar waktu itu. Dan juga beliau menyediakan beberapa persiapan perang yang sangat besar. Perang Tabuk. Kurang lebihnya terjadi pada pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, berarti setelah Fathu Makkah. Kemudian berikutnya kata beliau, anna jama'atan kanu ma'ar rasul, bahwasanya ada sekelompok waktu itu bersama Rasulullah SAW fi ghazwat Tabuk, pada perang Tabuk, wahum muslimun. Nah, kalau sekelompok manusia ini adalah, atau sejamaah manusia ini adalah kaum muslimin. Thumma fi majlisin, kemudian ada pada sebuah majlis saru yakulun, di majlis tersebut mereka mengatakan, na'am ma ra'ayna misla qura'ina ha'ula, nah, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Quran mereka itu. Ngajak dia, akdzabu al-sinatan, katanya lebih dusta mulutnya, ucapannya lebih dusta. Wa arghabu butunan, lebih mementingkan perutnya, lebih senang dengan perutnya. Wa ajbanu 'inda liqa, dan penakut ketika bertemu dengan musuh. Ngajak kan ini. Nah, jadi ada sekelompok manusia waktu itu dan masih sahabat juga. Nah, mereka mengajak-ngajak. Masih muslimun mereka, masih muslimun mengajak-ngajak mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwasannya para sahabat, ya, para pembaca Al-Qur'an itu, naam, lisannya, ucapannya paling dusta dan lebih peduli dengan perutnya, dan bahkan penakut ketika bertemu dengan musuh. Nah, bayangkan tuh ejekan yang sangat jelek. Nah, ejekan yang sangat jelek. Nah, kemudian waktu itu, setelah itu apa? Setelah itu naam ya'nuna Rasulullah wa ashabah. Orang-orang tadi yang duduk-duduk tadi itu mengatakan seperti itu, yang diarahkan siapa? Yang mereka inginkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Waktu itu, waktu duduk-duduk itu, ada salah satu pemuda dari kalangan sahabat mendengar ucapan tadi itu, mendengar ejekan tadi itu, langsung dia tidak sabar. Naam, fakhtadho, akhirnya membuat marah. Paham? Dengan sebab ucapan itu, seorang pemuda itu marah. Min hadzal kalam, dari ucapan ini. Wa dhahaba, kemudian seorang pemuda tersebut pergi. Yuballighur Rasul, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalahul qaum, dengan apa yang diucapkan sekelompok kaum tersebut. Nah, paham ya? Akhirnya ngelapor gitu loh. Seorang pemuda itu melapor kepada Rasulullah tentang apa yang diucapkan sekelompok kaum tersebut. Fawajadal wah qad sabaq, ternyata sudah turun wahyu duluan mengenai kejadian tersebut. Nah, mengenai kejadian tersebut telah turun wahyu duluan. Nah, faja'al qaum, kemudian datang sekelompok kaum tadi itu yang mencaci maki, mengejek, bercanda sendogura, mengatakan para sahabat itu naam lisannya lebih, aku tidak melihat kepada mereka melainkan lisannya lebih dusta, lebih mereka lebih peduli dengan perutnya, penakut ketika bertemu dengan musuh. Nah, akhirnya faja'al qaum, sekelompok kaum datang, ya'tadirun, minta maaf, datang minta maaf. Lima alimu, ketika mereka tahu bahwasannya an rasul, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala ala madara fi majlisihim, Rasulullah sudah tahu apa yang dibicarakan di majlis mereka. Paham ya? Jadi Rasulullah ketika naam mereka membicarakan itu, Rasulullah dapat wahyu dan dikasih kabar gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka membicarakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ketika mereka tahu bahwasannya Rasulullah sudah tahu, sudah sampai kabarnya kepada Rasulullah, akhirnya sekelompok kaum tersebut datang. Nah, kemudian waqama, dan ada seorang yang berdiri, wahid minhum, salah seorang di antara mereka berdiri. Wa ta'allaqa bi nis'atin naqatin nabi wa huwa raqib. Nah, kemudian orang tersebut menggantungkan apa? Ta'allaq itu menggantungkan, bi nis'ah itu adalah enam tali pelana unta, yang di tali kekang itu lah, tali pelana unta yang apa, yang untuk biar unta itu nurut itu. Nah, dalam keadaan dia berkendaraan. Waqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innana natahaddats hadits ar-ruqb. Kita cuma berbicara masalah, pembicaraan masalah ruqb, masalah kendaraan saja, katanya. Na'udzubillah ya, bohong ya. Wa naqta bihi anna, kemudian kami terputus dari kita ketika bersafar, ketika ada safar. Nah, ma qasadna al-istihza, kita itu tidak bertujuan untuk istihza, katanya, kata orang tersebutnya, tidak bertujuan untuk istihza, katanya. Naam. Wa innama qasadna al-mazah, kami cuman sekedar apa? Al-mazah, bercanda. Bercanda sendogura itu loh, main-main itu tujuannya. Bukan serius gitu loh mengucapkan itu. Naam. War Rasul alaihi salatu wasallam la yaltafit ilaihi, tapi Rasulullah sudah marah, enggak mau melihat pada mereka. La yaltafit, tidak mau menoleh. Naam. Tapi pada asalnya boleh enggak kita itu canda? Canda tidak masalah, bersanda tidak masalah, ketawa pun tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak tertawa dalam artian terbahak-bahak sehingga mengganggu yang lainnya, jangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuksirudz dhahik, Fa inna kasratud dhahik tumitul qulub. Jangan kalian tuh banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Karena orang yang sudah terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak hingga mengganggu yang lainnya contohnya, itu nanti bisa hatinya itu rasa sempit. Nah, karena kebiasaan tertawa tadi itu. Ada pun tertawa yang senyum, tertawa yang dalam artian pada tempatnya enggak masalah. Bukan dikit-dikit tertawa dalam artian enggak ada sebab tertawa, jangan. Nah, itu malah tidak disyariatkan, bahkan bercanda pun boleh. Bahkan Rasulullah suatu ketika pernah bercanda dengan seorang wanita, apa itu? Wanita tua itu. Wanita ajuz, wanita tua renta. Rasulullah mengatakan la tadkhul jannatal ajuz, katanya. Tidak masuk surga perempuan tua renta itu. Nah, bayangkan, perempuan yang tua itu tidak masuk surga. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu, akhirnya perempuan ini nangis. Perempuan tua ini menangis, mengatakan ya Rasulullah, atau Rasulullah mengatakan, "Kenapa? Mayubkik, apa yang bikin kau nangis?" Kata wanita tersebut, "Ya Rasulullah, tadi kamu barusan mengatakan bahwasannya seorang perempuan tua itu tidak masuk surga." Kata Rasulullah, "Benar. Di surga itu enggak ada perempuan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alnahunna abkara." Dan kamu jadikan mereka semuanya itu perempuan-perempuan itu menjadi abkar, menjadi gadis semuanya, menjadi muda semuanya. Jadi, dia bercandanya benar enggak? Candanya benar. Seakan-akan kelihatannya canda yang sepele, ya kan? Tapi Rasulullah ketika bercanda benar gitu loh. Candanya itu benar-benar bahwasanya di surga itu enggak ada perempuan tua. Semuanya Allah Ta'ala jadikan apa? Gadis semuanya. Nah, ini kabar gembira bagi orang-orang yang di dunia yang dia itu mukminah, muslimah, sunniyah, salafiyah, kemudian ketika meninggalnya, nah walaupun meninggal di waktu tuanya, tapi bergembiralah nanti Allah Ta'ala akan jadikan semuanya menjadi gadis kembali, menjadi perempuan yang muda. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk contoh yang canda diperbolehkan. Canda yang tidak mengandung unsur kedustaan atau naam penyelisihan terhadap syariat. Barakallahu fikum, tidak masalah. Kemudian wa inna ma yaqra'u 'alaihi hadhil ayah. Dan hanya saja kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan, kami itu hanya saja bermain-main dan juga senda gurau, tidak serius. Kul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian bermain-main, kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Na'udzubillah ya, secepat itu ya, dalam artian karena gara-gara bermain-main canda itu ternyata bisa menjerumuskan pelakunya pada kebinasaan. Na'udzubillah. Jadi kita kalau bercanda, bermain-main itu ada batasannya. Dan setiap orang yang ngobrol, nah mungkin dia ngobrol atau berbicara itu, nah itu jangan disuudzani. Dalam artian suudzon ini, orang ini ngobrol saja atau berbicara saja. Dilihat waktunya, dilihat keadaannya, dilihat apa yang dibicarakan. Karena kepentingan orang beda-beda. Karena pada asalnya ya, nah hukum kita menghukumi kaum muslimin secara keumuman adalah apa? Husnudzon. Husnudzon. Paham? Berbaik sangka kepada kaum muslimin secara keumuman. Adapun kalau seandainya dia keluar dari keumuman, dalam artian hizbiyyin misalnya, kemudian dia keluar dari hakikatnya, tabiatnya, atau keluar dari naam dohirnya, maka tidak masalah kita berburuk sangka. Dalam artian karena dia memang sudah jahat gitu. Tapi kalau bagi kaum muslim secara keumuman, terlebih-lebih ikhwah ahlu sunnah, sunniyah salafiyah, sunniyin salafiyin, naam kita jangan sampai berburuk sangka. Diperhatikan keadaannya. Jadi dilihat situasi, kondisi, tempatnya. Naam. Karena terkadang orang berbicara mungkin bahas masalah agama, pertanyaan masalah agama, atau bahas masalah pembahasan ilmiah, itu enggak masalah. Nah, tidak masalah ya, seperti itu tidak masalah. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mungkin suatu ketika atau waktu itu pernah kita lihat di Damat dan semisalnya, mereka kalau ditanya jawab dan terkadang berhenti. Ya, berhenti dan menjawab dulu baru masuk melanjutkan perjalanannya, seperti itu. Nah, adapun yang dilarang sini adalah apa? Canda, sendogura, main-main yang menyelisih syariat, melebihi daripada batasannya sehingga apa? Terjerumus dalam kekufuran. Na'udzubillah. Kata beliau, lahid kaulahu, perhatikanlah ucapan atau firman Allah Ta'ala, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fadalla ala annahum, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka qabla hadil maqalah, sebelum ucapan ini, kanu mu'minin. Perhatikan ya, dahulu mereka dulu mu'minin. Falamma qaluha irtaddu 'anil Islam. Kemudian tatkala mereka mengucapkan kalimat tadi itu, kalimat jelek mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula, kami tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an mereka itu. Mengejek Rasulullah dan para sahabatnya mengatakan aghdabu al-sinah wa arghab butunan wa ajban 'indal liqa. Mengejekkan itu ya. Lisannya paling dusta dan lebih peduli dengan perutnya dan paling penakut ketika bertemu musuh itu. Walaupun canda itu bahaya sekali. Wahum yakulun hadha mazhun. Nah, hadha mazah. Kata dia, mereka mengatakan ini cuma sendakuro. Lianna umur din, karena perkara agama itu la yumzah fiha. Hati-hati, perkara agama la yumzah fiha. Tidak boleh dipermainkan. Faqad kafarahumullahu ba'da imanim. Sungguh Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka yang sebelumnya mereka beriman. Nas'allahu al-afiyah, kata beliau. Kita berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-afiyah, keselamatan. Karena memang perkaranya bukan perkara yang sepele dan perkaranya perkara yang sangat besar, sehingga harus kita perhatikan. Na'am, seperti itu. Kemudian dikit lagi. Fahada dalilun ala anna man sabballah aw rasulah aw kitabahu aw syai'an minal Qur'an aw syai'an min sunnatir rasul. Na'am. Maka ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang mencaci maki Allah atau Rasulnya atau kitabnya itu Al-Quran, atau sedikit daripada Al-Quran ayat-ayatnya, suratnya dan misalnya, atau sedikit daripada sunnah, annahu yartad anil Islam, bahwasannya dia sudah murtad dari agama Islam. Na'udzubillah. Wa inkana yamzah, walaupun dia itu cuman main-main. Naam, walaupun dia cuman main-main. Wa aina alladziina yaqulun? Sekarang kemana? Aina, di mana orang-orang yang mengatakan innahu la yartad illa idza nawa min qalbihi? Itu enggak sampai murtad kecuali kalau dia niatkan dari hatinya. Falau saballahu war rasul awil Qur'an. Kalau seandainya mencaci maki Allah, Allah itu enggak ada, Allah Ta'ala itu kurang dalam itu. Nauzubillah ya. Atau Rasul itu enggak ada, Rasul itu tidak sempurna contohnya. Dalam artian risalahnya tidak sempurna contohnya. Awil Qur'an, Al-Qur'an itu kurang, Al-Qur'an itu makhluk contohnya. Ngajak-ngajak seperti itu. Manahkum alaihi illa idza kana i'taqadahu. I'taqadahu. Naam. I'taqadahu. Kita tidak menghukumnya apabila kecuali apa? Dia itu meyakininya. Kalau sudah meyakini baru kita hukumi. Manahkum alaihim bimujarrid takallum aw talaffuz aw al-fi'l. Naam, kita tidak menghukumi mereka kalau cuma semata-mata ucapan, semata-mata lafaz, semata-mata perbuatan. Min aina atau bihadzal kalam wa hadzal qaid? Dari mana? Perhatikan hati-hati ini. Ini syubhat dari mereka ya. Dari mana kalian mendatangkan atau mereka mendatangkan ikatannya seperti ini? Kalau seandainya mereka itu naam meyakini dengan hatinya, meyakini dengan ini, kalau cuma ucapan, lafaz atau perbuatan enggak sampai kafir, dari mana seperti itu? Allahu hakama alaihim biriddah. Allah Ta'ala langsung menghukum mereka dengan riddah, kemurtadan. Wahum yakulun, dalam keadaan mereka mengatakan kunna nakhudhu wa nal'ab, ini kita cuman sekedar bersendagura main-main saja. Wahum mu'minuna billahi wa rasulah, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muwahhidun, mereka ahlu tauhid. Walakin lamma qalu hadhihi al-maqalah. Naam, akan tapi ketika mereka berbicara dengan ucapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berkata qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah yang sebelumnya kalian beriman. Na'udzubillah ya. Walam yakul, Allah Ta'ala tidak mengatakan walam yakul in kuntum ta'taqiduna hadza. Perhatikan ya, di dalam ayat itu Allah Ta'ala tidak mengatakan kalian telah kafir apabila kalian meyakini seperti ini. Enggak mengatakan seperti itu langsung mutlak. Kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Nah, walam yakul in kuntum ta'taqiduna hadza, kalian kafir jika kalian meyakini seperti ini. Nas'alullah al-afiyah, intinya kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan. Fayajibu annal umura tunazzal mana na'am tunazzil manazilaha. Maka wajib perkara-perkara itu semua didudukkan sesuai dengan kedudukannya. Wala natadakhal fiha biziyadatin aw naqsin aw taqyidatin min ghairi anfusina min indi anfusina. Jangan sekali-kali kita ikut campur memasukkan tambahan-tambahan atau pengurangan atau ikatan-ikatan dalam Al-Qur'an dari diri kita. Jangan. Apakah kita merasa Al-Qur'an itu kurang cukup, tidak cukup, tidak sempurna? Kan enggak boleh seperti itu. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu munculnya bukan atau datangnya bukan dari Allah, misalnya dijumpai perselisihan yang banyak seperti itu. Naam. Jadi hati-hati ya. Allahumma sa'ala an aqidatihim. Allah Ta'ala tidak menanyai tentang akidah mereka, tentang keyakinan mereka. Allah enggak nanya. Ma dzakara annahum ya'taqidun, dan Allah Ta'ala juga tidak mengatakan bahwasanya mereka meyakini. Bal hakama 'alaihim birriddah ba'dal iman. Bahkan Allah Ta'ala menghukumi mereka dengan kemurtadan setelah keimanan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah atau sebelumnya kalian beriman. Rattaba hadza 'alal qaul. Ini akibat dari ucapan tadi. Jadi ucapan itu hati-hati, jangan sembarangan kita mengucap. Dalam berucap kita perhatikan ucapan kita benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, menyakiti hati orang atau tidak. Ucapan kita itu bagaimana, itu perhatikan. Nah, karena sedikit ucapan terkadang apa? Terkadang bisa membuat sebuah bahaya, sebuah malapetaka, sebuah keributan seperti itu. Rattaba hadza al istihza, dan ini semuanya kekafiran ini muncul disebabkan apa? Istihza tadi itu. Mengolok-olok atau mengejek. Walam yukayyidhu bihadzal quyud, dan Allah Ta'ala tidak mengikat dengan ikatan-ikatan seperti ini. Al insan idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah, maka manusia ketika dia berbicara dengan sebuah ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak dipaksa, perhatikan, yuhkam alaihi biriddah, bisa jadi dia dihukumi dengan apa? Riddah, kemurtadan. Amma in kana mukrahan, adapun kalau seandainya dia itu mukrah, dipaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut, fahadza la yartad, yang seperti ini tidak sampai murtad. Atau sebagaimana sudah kita sebutkan apa? Penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Apa itu? Al-jahl, kebodohan. Bodoh sama sekali enggak tahu, itu enggak bisa dikafirkan. Karena masih bodoh dan harus kita tegakkan hujah dulu. Kemudian apa? Al-khata wa nisyan, keliru dan lupa, itu juga masuk dikasih udur. Seperti ucapan siapa itu? Ucapan dalam hadis Anas bin Malik itu, nah kalau enggak salah itu, ketika apa? Ketika ada seorang waktu itu dia melakukan perjalanan safar dengan ontanya. Padahal makanannya dan minumannya di atas ontanya itu. Kemudian tiba-tiba ontanya lari. Sampai di tengah padang pasir, ontanya lari, membawa makanannya, membawa minumannya, perbekalannya dibawa. Akhirnya dia putus asa. Orang tersebut putus asa, kemudian kemana arahnya? Akhirnya dia mencari tempat berteduh. Akhirnya dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba onta yang lari tadi kembali lagi. Ya kan? Sudah putus asa, nanti kelaparan, makan dari mana, minum dari mana. Karena minuman dan makanannya di mana? Di atas onta tadi itu. Tiba-tiba ontanya apa? Ketika orang itu sudah putus asa, ontanya datang. Akhirnya orang ini saking bahagianya mengatakan apa? Allahumma anta abdi ana rabbuk, kebalik. Orang ini saking bahagianya mengatakan apa? Mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Ini ucapan kekufuran ini. Kalau sengaja bisa kafir, tapi dia mengucapkan karena apa? Karena keliru. Saking bahagianya itu ucapan itu apa? Dia keliru mengucapkannya, mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Wahai Allah, ya Allah, kamu itu adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik seperti itu. Nah, tapi kafir atau tidak? Tidak kafir, dikasih udzur. Kenapa? Karena ucapan yang tidak disengaja, min ghairi qasdin tadi itu. Nah, mafhum insyaallah. Nah, adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala, pembatal keislaman yang ke 7, yaitu berkaitan masalah sihir. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.